Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwani wa akhwati fillah, azani wa azzakumullahu jami'a. Fa insyaallah fi hadhihi al-lailah nuwasil darsana lil kitab asy-syari'ah lil imam Muhammad ibnul Husain al-Ajuri rahimahullahu taala. Wa qad intahaina fi bab kufri man tarakas salah. Kita telah menyelesaikan bab kufurnya orang yang meninggalkan salat. Nah, kita masuk bab yang baru. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam al-Ajurri rahimahullahu taala. Babu zikri al-istisna'i fil imani min ghairi syakkin fihi. Bab penyebutan tentang istisna dalam keimanan. Barakallahu fikum. Al-murad bil mas'alatil istisna fil iman hiya qaulul qail. Yang dimaksud dengan al-istisna fil iman adalah ucapan seseorang, ana mu'minun insyaallah. Yaitu ucapan seseorang, saya ini mu'min insyaallah. Nah, apa hukumnya? Di sini Imam Al-Ajurri rahimahullahu taala beliau lebih spesifik, barakallahu fikum, lebih memperjelas arah bab yang akan beliau bahas, yaitu ucapan seseorang, ana mu'minun insyaallah, min ghairi syakkin fihi, bukan karena ragu beriman atau tidak. Ya. Tetapi dia mengucapkan ana mu'minun insyaallah ala yaqin, di atas keyakinan. Barakallahu fik. Naam. Tayyib, hadhil mas'alah ikhtalafan nas fihi ala salasati aqwal. masalah ini diperselisihkan, diperdebatkan oleh manusia dalam artian yaitu orang-orang yang berilmu menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama, al-qaulul awwal, yang mengatakan tahrimul istisna fil iman. Pendapat yang pertama mengatakan tahrim al-istisna fil iman. Haramnya seseorang mengatakan ana mu'minun insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Alasannya kenapa diharamkan? Li'annal iman syai'un wahid. Karena iman itu satu bagian saja. Ya'lamuhul insan min nafsihi. Iman itu cuma satu, di mana seorang insan dia tahu keberadaannya. Fa iza istasna fihi, maka ketika dia mengistisna, mengatakan insya Allah pada keimanannya, kana dalilan ala syakkihi. Kana dalilan ala syakkihi. Maka itu akan menjadi dalil atas keraguannya. Ya. Nah. Ini alasan yang mengatakan haram, enggak boleh mengatakan ana mu'minun insyaallah. Berarti apa? Dia ragu iman di dalam dirinya itu ada atau tidak. Makanya dia mengatakan insyaallah. Insyaallah lah mu'min. Nah. Antum mu'min atau bukan? Insyaallah ana mu'min. Iya, barakallahu fiikum. Ini adalah pendapatnya, wa hadza qaulul murji'ah wal jahmiyah wa nahwihim. Ini pendapatnya murji'ah, al jahmiyah dan yang semisal dengannya. Nah, murji'ah di sini dikenal dengan murji'atul fuqaha, murji'ah yang barakallahu fikum versi fuqaha, murji'atul fuqaha. Nah, jadi mereka mengatakan tidak boleh. Mengatakan ana mu'minun insyaallah itu tidak boleh. Berarti kamu ragu. Kamu itu beriman atau tidak. Nah, karena iman itu cuma satu. Barakallahu fikum. Tayyib. Pendapat yang kedua, al-qawlu tsani, Wujubul istisna'i fil iman. Pendapat yang kedua mengatakan wajib. Malah harus. Harus Anda mengatakan ana mu'min insyaallah. Nah. Li'annal iman ma mata alaihil insan. Li'annal iman ma mata alaihil insan. Fahada syai'un mustaqbal. Fahada syai'un mustaqbal. Fahada ghairu ma'lumin. Ghairu ma'lumin. Fala yajuzu. Fala yajuz. Al-jazmu. Al-jazmu bihi. Barakallahu fikum. Naam. Kenapa wajib harus mengatakan ana mukmin insyaallah? Karena iman itu adalah sesuatu yang seorang meninggal di atasnya. Ya, naam. Sehingga kalau dia mengatakan ana mukminun insyaallah, seolah-olah dia memastikan kalau dia mati bakal jadi orang yang beriman. Nah, sedangkan itu perkara yang mustakbal, yang akan datang. Dia tidak tahu. Ya, dia tidak bisa memastikan. Bahkan Nabi sendiri mengatakan, barakallahu fikum, inna ahadakum la ya'malu bi amalil ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Nah, padahal jarak dia dengan surga itu tinggal sejengkal saja. Tapi ternyata suratan takdir menetapkan dia menjadi ahlun nar. Fayasbiku alaihil kitab fayakmalu bi amali ahli an-nar. Nah, ini alasan yang mengatakan apa? Wajib mengistisna iman. Jadi harus Anda mengatakan ana mukmin insyaallah karena Anda tidak tahu matinya dalam kondisi apa. Nah, barakallahu fikum. Baik. Alasan yang kedua dari pendapat ini, li'annal iman al-mutlaq yatadammanu fi'la jami'il ma'murati wa tarki jami'i al-mahdhurati. Fahada la yajzamu bihi al-insanu nafsahu. Fahada la yajzamu bihi al-insanu nafsahu. Barakallahu fikum. Naam. Alasan yang kedua, mengapa wajib mengistisna iman? Karena iman, menurut kelompok yang atau pendapat yang kedua ini, ketika dimutlakkan maksudnya adalah seseorang yang melakukan semua perintah dan meninggalkan semua larangan. Iya. Artinya orang yang benar-benar sempurna imannya. Nah, sehingga ketika dia mengatakan ana mu'minun insyaallah, maka di situ ada sebuah pengakuan, sebuah klaim kalau dia adalah orang yang sempurna imannya. Semua amalan ketaatan dia laksanakan, semua larangan dia tinggalkan. Nah, yang demikian tidak boleh. Kenapa? Li'annahu zaka nafsahu. Karena ucapan itu telah menunjukkan dia mentazkiyah dirinya sendiri. Ya, nah. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Dan Allah mengatakan, jangan kalian mentazkiyah diri kalian. Allah yang lebih tahu siapa yang bertakwa. Barakallahu fiik. Nah. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan wajibnya al-istisna fil iman. Ada dua alasan. Yang pertama apa? Karena orang yang mengatakan ana mu'minun insyaallah, barakallahu fikum. Naam. Orang yang mengatakan ana mu'min, ya, tidak mengistisna imannya, berarti dia memastikan kalau dirinya bakal mati di atas iman. Nah, ini tidak boleh karena dia tidak tahu masa depan. Yang kedua, alasan kenapa tidak boleh mengatakan ana mukmin saja, ya, tanpa insyaallah, seolah-olah dia mentazkiyah dirinya kalau dia itu orang yang sempurna imannya. Paham ya? Sehingga pendapat yang kedua mengatakan wajib istisna fil iman, itu wajib, harus dia tambahkan ana mu'minun insyaallah. Nah, untuk apa? Untuk selamat dari bentuk tazkiyatun nafsi, merekomendasi dirinya sendiri. Barakallahu fikum. Baik, pendapat yang ketiga at-tafsil, dirinci, ya, dirinci. In kana al istisna sadiran an syakkin fi wujudi aslil iman, fahadha muharramun bal kufrun. Nah. Rinciannya, kalau dia mengucapkan ana mu'min insyaallah, itu bersumber karena keraguan dia terhadap pokok keimanan di dalam dirinya, maka itu haram, bahkan bisa kufur. Paham ya? Jadi ketika dia mengatakan ana mu'minun insyaallah karena memang dia sedang ragu, iya, apakah masih ada iman di dalam apa? Di dalam hatinya. Nah, jangan-jangan sudah murtad ini, ya. Itu tidak boleh. Kalau dia mengatakan ana mu'minun insyaallah karena ragu terkait dengan pokok inti keimanan di dalam hatinya, maka itu haram hukumnya, tidak boleh. Nah, bahkan bisa kufur kalau dia mengatakan itu karena ragu. Tayyib. Li'annal iman jazmun. Wasyakku yunafihi. Li'annal iman jazmun wasyakku yunafihi. Karena iman itu sebuah kepastian, sedangkan ragu akan meniadakannya. Ayib. Ini rincian yang pertama. Rincian yang kedua, wa ingkana sadiran an khawfi tazkiyatin nafsi, wa syahadati laha bitahqiqil iman bitahqiqil iman qawlan wa amalan wa i'tiqadan. Fahadha wajibun. Fahadha wajibun. Khaufan minal mahzur. Khaufan minal mahzur. Barakallahu fikum. Naam. Rincian yang kedua, kalau dia mengatakan ana mu'minun insyaallah, ya. Bukan karena ragu, tapi apa? Karena khawatir mentazkiyah dirinya menjadi orang yang paling sempurna imannya. Barakallahu fikum. Ya. Orang yang telah merealisasikan semua iman tadi secara total, ucapan, amalan, dan keyakinan. Nah, jadi kalau penyebabnya karena dia khawatir mentazkiyah diri, maka ini hukumnya apa? Wajib. Nah, karena khawatir dari perkara yang dilarang, yaitu mentazkiyah diri. Ini rincian kedua. Ya, sehingga kalau dia mengatakan ana mu'minun insyaallah, itu muncul karena dia khawatir masuk dalam kategori tazkiyatun nafsi, ya. Mensucikan dirinya atau membela dirinya. Barakallahu fikum. Tayyib. Maka hukumnya adalah barakallahu fikum wajib, ya. Harus kalau dia barakallahu fikum khawatir masuk dalam kategori tazkiyatun nafsi. Rincian yang ketiga, wa in kanal maqsud minal istisna, wa in kanal maqsud minal istisna At-tabarruk bidzikril masyiah au bayani ta'lil wa anna maqama biqalbihi minal iman bimasyiatillah fahadha jaizun. Naam. Yang ketiga, wa in kanal maqsud minal istisna, kalau yang dimaksud dari ucapan dia ana mu'min insyaallah adalah at-tabarruk bi dzikril masyiah, yaitu mencari keberkahan dengan ucapan insyaallah. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Jadi kalimat insyaallah, kalau seseorang itu memahami makna dan artinya dengan benar, itu akan membawa berkah. Naam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, beliau punya uraian yang sangat indah di dalam kitab Al-Fawaid, ya. Nah, terkait dengan masalah ini, yaitu ucapan masyaallah kan wa ma lam yasha' lam yakun. Nah. Seseorang yang begitu memahami makna dari kalimat insyaallah, itu akan membawa berkah bagi dia. Jadi dia mengatakan insya Allah itu untuk mengambil berkah. Nah, ana mukmin insya Allah. Atau dia mengatakan ana mukmin insya Allah itu untuk bayanut ta'lil, untuk menjelaskan alasan kenapa dia itu bisa beriman. Karena apa? Kehendak Allah. Gitu ya. Kalau bukan karena kehendak Allah, tidak mungkin dia beriman. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kalimat ana mukmin insyaallah itu dalam bab khabar, dalam sebuah pemberitaan, ya. Anna maqama biqalbihi minal iman bimasyiatillah. Bahwa apa yang tegak di dalam hatinya dari keimanan itu dengan kehendak Allah. Nah, maka ini hukumnya boleh. Paham ya? Jadi ketika dia mengatakan ana mu'minun insyaallah, kalau alasannya takut tazkiyatun nafsi, maka apa? Wajib. Nah, kalau alasannya barakallahu fikum adalah untuk tabarruk dengan kalimat insyaallah, atau untuk menjelaskan ya alasan kenapa dia bisa beriman karena kehendak Allah, maka hukumnya apa? Jaiz. Tapi kalau dia mengatakan ana mu'minun insyaallah karena memang dia sedang ragu ya, keimanan itu masih tersisa atau tidak di dalam hatinya, nah, dan sudah ada sedikit kecondongan dia pada kemurtadan, maka itu hukumnya haram. Barakallahu fikum. Naam. Wa hadzal akhir barakallahu fikum huwa ar-rajih. Pendapat yang terakhir inilah pendapat yang rajih. Naam. Tayyib. Bisa antum lihat penjelasan ini diantaranya oleh Ibnu Taimiyah dalam Fatwa Al-Hamawiyah, ya. Fatwa Al-Hamawiyah. Barakallahu fikum. Naam. Karya Imam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Gitu ya. Sehingga apa hukum ucapan ana mu'minun insyaallah, hukumnya dengan rincian tadi. Nah, kalau dia mengucapkannya karena ragu, masih tersisa atau tidak imannya, haram hukumnya. Kalau dia mengucapkannya karena khawatir tazkiyatun nafsi, maka wajib hukumnya. Kalau dia mengucapkannya karena tabarruk dengan kalimat insyaallah, atau karena ingin menjelaskan keimanan itu memang dengan kehendak Allah, maka hukumnya boleh. Paham? Nah, barakallahu fikum. Makanya antum melihat dalam bab Imam Al-Ajuri mengatakan min ghairi syakkin, ya, mengucapkan ana mukmin insyaallah bukan karena keraguan. Nah, untuk mengeluarkan pembahasan ini dari apa yang dipahami oleh orang-orang Murji'ah. Paham? Nah. Tayyib, kita lanjutkan. Qala al-Imam Muhammad ibn al-Husain rahimahullahu taala min sifati ahli al-haqqi mimman dzakarna min ahli al-ilmi al-istisna fil iman la ala jihati syak. Kata Imam Al-Ajuri, di antara sifat ahlul haq dari apa yang telah kami sebutkan dari kalangan orang-orang berilmu, yaitu mereka melakukan al-istisna fil iman. Nah, jadi ana mu'minun insyaallah itu adalah bagian dari barakallahu fikum perangai sifat ahli sunnah. La ala jihati syak. Mereka mengatakan itu bukan karena keraguan akan asal dan pokok keimanan. Bukan. Nah, nanti akan beliau buktikan. Ya. Kalau ucapan ana mu'minun insyaallah adalah barakallahu fikum kebiasaannya salafun saleh. Nah, menyelisihi apa yang difatwakan atau dipegangi oleh sebagian fuqaha yang justru mengatakan tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Nanti beliau dibuktikan oleh beliau. Akan saya tunjukkan. Nah, ya. Tayyib. Na'udzu billahi minasyakki fil iman. Kata beliau, kita meminta perlindungan kepada Allah dari keraguan dalam keimanan. Lakin khaufal tazkiyati li anfusihim minal istikmali lil iman. Tetapi salaf melakukan hal itu karena mereka khawatir mentazkia diri mereka dari sempurnanya keimanan. La yadri ahwa mimman yastahiqqu haqiqatal iman amla. Karena dia tidak tahu apakah dia termasuk dalam golongan orang-orang yang telah menyempurnakan keimanan atau belum sempurna keimanannya. Nah, makanya mereka mengatakan ana mu'minun insyaallah. Naam. Wa dzalika anna ahlal ilmi min ahlil haqqi idza su'ilu. Oleh karena itulah ketika orang-orang berilmu dari kalangan ahli kebenaran, bila mereka ditanya amu'minun anta, ya, apakah kamu termasuk orang yang beriman? Nah, pertanyaan ini sebenarnya dari asalnya itu sudah tidak benar. Ya, untuk bertanya amu'minun anta ketika dia tinggal di tempat yang mayoritas orang-orang muslim. Nah, ya, di pondok pesantren gini, barakallahu fikum. Antum tanya teman antum, antum ini mukmin atau bukan? Nah, ini pertanyaan sudah tidak benar ya. Bahkan dikatakan sebagai pertanyaan yang muhdats. Itu dimunculkan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman murjiah. Yang awal kali memunculkan pertanyaan seperti ini. Nah, barakallahu fikum. Untuk mencuatkan pemahaman mereka tentang apa? Barakallahu fikum. Haramnya mengatakan ana mu'min insyaallah. Nah. Tapi ketika ahli ilm salaf ditanya amu'minun anta, mereka akan menjawab ana mu'min insyaallah. Nah. Barakallahu fikum. Sehingga pada masa itu memang seolah-olah ada pancingan begitu ya. Nah, barakallahu fikum. Untuk merusak atau menodai kehormatan seorang alim. Coba lihat dia mengatakan ana mukmin insyaallah. Berarti ragu dia itu. Nah, gitu ya. Nah, jadi sudah ada barakallahu fikum niatan-niatan yang tidak baik. Makanya pertanyaan itu tidak diperkenankan sebenarnya. Tapi kalau sudah terlanjur ditanyakan, maka salaf akan menjawabnya ana mu'minun insyaallah. Nah, bukan karena ragu tapi karena khawatir tazkiyah. Tayyib. Idza su'ilu amu'minun anta qala amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal jannati wan nar. wa ashbahu hadza. Maka mereka akan menjawab, aku beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kitab sucinya, rasul-rasulnya, hari akhir, surga dan neraka. Atau yang semisal dengan itu. Naam. وَالنَّاطِقُ بِهَذَا وَالْمُصَدِّقُ بِهِ بِقَلْبِهِ مُؤْمِنٌ. Orang yang mengucapkan hal ini dan membenarkan dengan hatinya, dia adalah orang yang beriman. Tidak diragukan. Nah. Tapi kenapa dia tetap mengatakan insya Allah? Fa inna atau wa innamal istisna fil iman la yadri ahwa mimman yustaujabu man na'atallah azza wa jalla bihi al-mu'minina min haqiqatil imani amla. Hanya saja dia tidak tahu apakah dia termasuk dalam golongan orang-orang yang memang layak seperti yang Allah sifati dari kalangan orang-orang yang beriman yang sempurna hakikat keimanannya atau tidak. Nah, sehingga mereka mengatakan insya Allah itu karena mereka khawatir, ya. Nah, mentazkiyah dirinya seolah-olah orang yang telah sempurna imannya. Barakallahu fikum. Wa tariqu sahabati radhiyallahu anhum wa tabi'ina lahum bi ihsan indahum annal istisna fil a'mal la yakunu fil qaul wa tasdiqi bil qalbi wa innamal istisna fil a'mal al mujibati li haqiqatil iman. Naam. Yang demikian, kata beliau, dan metodenya para sahabat, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, bagi mereka, istisna fil iman, yaitu mengatakan, ana mu'minun insya'Allah, barakallahu fikum, tayyib, itu bukan dari sisi pernyataan atau pembenaran di dalam hati. Tapi yang dimaksudkan adalah istisna dalam perkara amalan. Nah, yang bisa memastikan apakah amalannya itu benar-benar sempurna atau tidak. Nah, jadi istisnanya itu bukan istisna keimanan yang ada di dalam hati atau dalam pernyataan. Tapi keimanan yang bersifat perbuatan. Dia tidak tahu apakah amalan keimanannya itu benar-benar sempurna atau tidak. Adapun yang ada di dalam hati, dia yakin iman itu masih ada di dalam hatinya. Barakallahu fikum. Na'am. Begitu juga secara pernyataan. Itu maksudnya. Wannas indahum ala zahiri mu'minun. Sehingga manusia menurut mereka secara zahir, secara lahiriah adalah orang beriman. Wabihi yatawarathuna wayatanakahuna wabihi tajri ahkamul millatil Islam. Dengan keyakinan seperti inilah mereka saling mewarisi. Barakallahu fikum. Mereka saling menikahkan hanya melihat secara zahir. Ya, barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Tanpa melihat secara batin. Secara lahiriahnya mukmin, ya sudah dianggap orang mukmin. Naam. Dan juga di atas penilaian ini jugalah berlangsung hukum-hukum agama Islam. Naam. Kita hanya di barakallahu fikum izinkan menilai seseorang secara lahir, tidak secara batin. Walakin al-istisna aminhum ala hasabi ma bayyannahu laka. Akan tetapi istisna yang muncul dari kalangan mereka sesuai dengan yang telah kami jelaskan kepada Anda. Wa bayyanahul ulama min qablina. Dan juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh ulama-ulama sebelum kita. Nah, ruwiya fi hadza sunanun katsiratun. Dan diriwayatkan dalam masalah ini begitu banyak sunnah-sunnah. Wa atharun tadullu ala ma qulna. Dan asar-asar yang menunjukkan atas apa yang telah kami katakan. Nah, ya setelah itu baru beliau tunjukkan bukti-buktinya. Ya. Kalau ucapan insyaallah itu bukanlah ucapan yang salah ketika dia mengatakan ana mukminun insyaallah. Paham ya? Nah. Ketika hal itu muncul apa? Bukan karena keraguan. Ketika ucapan itu muncul karena khawatir dari tazkiyah an-nafs. Barakallahu fikum. Naam. Beliau menyebutkan bukti-buktinya. Di antaranya, qala Allahu 'azza wa jalla, Allah 'azza wa jalla berfirman, la tadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminina. Oh. Kalian pasti akan masuk ke dalam Masjidil Haram insyaallah. Ya, dengan kehendak Allah dalam kondisi aman. Naam. Jadi insyaallah itu tidak mesti selalu dipahami keraguan. Ya, barakallahu fikum. Naam. Insyaallah itu terkadang dipakai untuk sesuatu yang dia sangat yakini. Barakallahu fikum. Baik. Itu secara syar'i. Tapi memang barakallahu fikum kalau di Indonesia ini kalau ngomong insyaallah itu seringnya ragu gitu ya. Gimana antum datang atau tidak? Datang insyaallah. Nah, kalau dia ngomong insyaallah itu tandanya dia ragu gitu. Nah. Iya. Jadinya orang sudah barakallahu fikum salah dalam mengartikan ya. Nah, karena kebiasaan-kebiasaan masyarakat ya. Kalau insyaallah itu biasanya baru mereka pakai ketika ragu. Ya. Nah, tapi ketika yakin mereka tidak akan mengatakan insyaallah. Itu salah kaprahnya yang ada di masyarakat. Padahal justru di dalam syariat ini kita dianjurkan ya mengaitkan amalan perbuatan kita, apalagi sesuatu yang akan kita kerjakan, justru apa? Kita iringi dengan insya Allah. Nah, ya, barakallahu fikum. Gimana nih acara kita bakal sukses atau gagal? Sukses, insya Allah. Nah, itu sebagai bentuk optimisme, barakallahu fikum. Tayyib. Dan juga dalam rangka apa? Tabarruk, dalam rangka juga berserah dan berpasrah kepada Allah setelah berusaha. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Sehingga di dalam Al-Qur'an saja kita sudah diajarkan ya. Di dalam ayat Allah menunjukkan kepastian dengan menggunakan lam ta'kid dengan nun taukid. Iya kan? La tadkhulunna, la itu lam ta'kid, nun di situ nun taukid untuk menunjukkan mana apa pasti, dan situ ada kosam yang tersembunyi, wallahi la tadkhulunnal masjidal haram, ada tiga penekanan, tapi setelah itu di belakangnya insyaallah. Nah, untuk menunjukkan apa, sekali lagi kalimat insyaallah itu enggak mesti dipahami dengan apa ragu. Bahkan untuk sesuatu yang pasti sekalipun. Nah, barakallahu fikum. Wa qad 'allamana 'azza wa jalla annahum dakhiluna. Dan Allah telah mengumumkan bahwa mereka pasti akan masuk ke Masjidil Haram. Wa qad dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-maqbarah. Ini dalil yang lain. Contoh yang lain, kalimat insyaallah itu dipakai untuk sesuatu yang meyakinkan, bukan yang meragukan. Contoh ketika Nabi masuk ke dalam area kuburan, apa kata beliau? Faqala assalamu alaikum dar qaumi mu'minina wa inna insyaallahu bikum lahiquna. Iya, nah. Dan kami insyaallah akan bergabung dengan kalian. Barakallahu fikum. Naam. Di sini Nabi menggandengkan yang namanya kematian itu kan sesuatu yang pasti, ya kan? Ya enggak? Tapi Nabi setelah itu menggandengkannya dengan insyaallah. Bukan berarti ragu bakal mati apa enggak. Ya kan? Nah, jadi sekali lagi untuk menunjukkan kalimat insyaallah itu tidak mesti selalu dipahami dengan ragu. Ya. Nah, yang ada di masyarakat itu sudah salah kaprah itu. Pokoknya kalau udah ngomong insyaallah alamat ragu nih orang. Nah, itu yang di masyarakat, ya, sudah salah kaprah. Justru sebaliknya kalimat insyaallah itu dianjurkan untuk dipakai, untuk kita ucapkan. Barakallahu fikum. Nah, sebagai bentuk kerendahan hati kita sebagai manusia yang lemah. Barakallahu fikum. Nah, contoh yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inni la arju an akuna akhsyakum lillah. Di mana Nabi mengatakan sesungguhnya aku la arju. Nah, ya, berharap. Aku ini adalah orang yang paling takut di kalangan kalian kepada Allah. Kalimat arju di situ. Iya. Nah, bukan menunjukkan Nabi ragu kalau beliau adalah orang yang paling akhsya lillah. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Wa ru'ya anna rajulan qala 'inda Abdullah ibni Mas'udin ana mu'minun. Diriwayatkan, ini yang dalil yang lain. Ada seseorang yang berkata di sisi Abdullah bin Mas'ud, ana mu'min. Ya, ane ini orang beriman. Faqala Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, afa anta min ahlil jannah? Kalau begitu ente berarti ahli surga dong. Kalau ente berani mengatakan ane adalah orang yang beriman. Nah, karena orang beriman itu pasti masuk surga. Qala arju. Orang itu mengatakan, ya, cuman berharap aja sih. Naam. Faqala Ibnu Mas'ud, maka Ibnu Mas'ud mengatakan, afala wakaltal ula kama wakaltal ukhra. Nah, kenapa kalimat kamu yang pertama itu tidak kamu katakan arju? Iya, nah. Sebagaimana kalimat yang kedua kamu katakan arju? Ya, arju min ahlil jannah. Nah, saya berharap saya adalah bagian dari penghuni surga. Dia enggak berani mengatakan ana min ahli jannah. Karena dia apa? Tidak tahu meninggal di atas apa. Barakallahu fikum. Nah, harusnya ketika dia mengatakan iman juga demikian, arju minal mu'min. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Wa qala rajulun li alqamata amu'minun anta, berkata seseorang atau bertanya seseorang kepada Alqamah, apakah kamu orang beriman? Qala arju insyaallah. Ya, nah. Alqamah mengatakan, ya, saya berharap insyaallah. Nah, artinya itu adalah sederet bukti dari Quran, dari hadis, dari atsar, ya. Kalau mengaitkan keimanan dengan kalimat insyaallah itu tidak mesti bermakna keraguan. Paham ya? Nah, tetapi maknanya pada kekhawatiran jatuh dalam tazkiyatu an-nafsi. Barakallahu fikum. Tayyib. Wa qala Muhammad ibn al-Husain rahimahullah, wa hadha madhhabu kathirin minal ulama. Ini adalah mazhabnya kebanyakan dari para ulama. Wa huwa mazhabu Ahmad ibn Hanbal. Beliau sebutkan. Ini adalah pendapatnya Imam Ahmad bin Hanbal. Wahtajja Ahmadu bima zakarna. Imam Ahmad berdalil, berhujah dengan dalil-dalil yang sudah kita sebutkan. Wahtajja bi tayyib mas'alatil malakaini fil qabri lil mu'min. Beliau juga berhujah dengan pertanyaan dua malaikat di dalam kubur kepada orang yang beriman. Tayyib. Wa mujawabatuhuma lahu. Bagaimana dia menjawab, ya, meminta jawaban dari sahibul qabr. Fayaqulani. Kedua malaikat tadi bertanya kepada penghuni kubur. Alal yakini kunta wa alaihi mutta. Nah. Tayyib. Kamu di atas keyakinan dahulu ketika mengimaninya. Maka di atasnya pula kamu mati karenanya. Nah. Yaitu meyakini bahwasanya Allah adalah Rabbnya. Nabi Muhammad adalah nabinya, Islam adalah agamanya. Wa alaihi tub'ats yaumal qiyamah. Apa kata malaikat? Insyaallah. Ya kan? Dan di atasnya pula engkau akan dibangkitkan pada hari kiamat, insyaallah. Nah, malaikat pun menggunakan kata ini, insyaallah. Barakallahu fikum. Wa yuqalu lil kafir wal munafiq, kemudian dikatakan kepada orang-orang munafik dan kafir, ala syakkin kunta wa alaihi mutta wa alaihi tub'ats insyaallah. Dahulu ketika di dunia kamu di atas keraguan, kamu mati di atas keraguan, kamu dibangkitkan juga di atas keraguan. Naam, barakallahu fikum, insyaallah. Nah, barakallahu fikum. Itu barakallahu fikum dalil ya yang dipakai oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Tayyib. Kita baca satu asar. Qala al-Imam Al-Ajuri rahimahullahu taala haddatsani Abu Bakar Abdullah bin Muhammad ibni Abdul Hamid Al-Wasiti. Qala haddathana Abu Bakar al-Athram. Qala sami'tu Aba Abdillah Ahmad ibn Hanbal. Su'ila anil istisna'i fil iman. Ma taqulu fihi. Imam Ahmad ditanya tentang hukum istisna' fil iman. Bagaimana pendapat Anda dalam masalah ini? Qala Imam Ahmad mengatakan, amma ana fala u'ibuhu. Adapun pendapat saya tidak menganggap itu sebagai sebuah aib. Artinya apa? Tidak masalah. Ya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian berikutnya nanti akan beliau nukilkan atsar di kalangan salaf yang tidak mempermasalahkan seseorang yang mengatakan apa? Ana mu'minun insyaallah, karena Allah sendiri menggunakannya, malaikat menggunakannya, nabi menggunakannya, salaf menggunakannya. Nah, sehingga atas dasar apa mereka mengharamkan dan melarangnya? Kalau bukan sekedar ra'yu. Pak Hewat ya. Nah, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu yang bisa kita bahas. Subhanakallah bihamdika. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaika.